Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu wa numajjiduhu bi annahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mujahidin wa ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini tentunya rasa syukur dan ta'zim kita kepada Allah karena dapat nikmat ini adalah merupakan pemberiannya. Kita tidak mempunyai saham sedikit pun sampai nafas kita, ya, yang masuk dan yang keluar dari paru-paru adalah merupakan pemberian dari Allah semata-mata untuk kepentingan kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keamanan dan kebaikan dari mengamalkan ajarannya dapat kita rasakan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan juga kehidupan bermasyarakat. Baiklah, kita akan mencoba memasuki dan meneruskan kajian tafsir kita pada surah Ali Imran ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bukankah ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan kepada musuhmu dua kali lipat, yaitu pada perang Badar dan perang Uhud, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu semua dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini adalah merupakan kelanjutan dari proses pendidikan Allah yang diberikannya pada perang Uhud. Allah membantah ketika sebagian orang mengatakan kekalahan mereka pada perang Uhud ini adalah merupakan kesalahan mereka, padahal mereka mengatakan bagaimana kita bisa kalah sedangkan yang kita perjuangkan ini adalah kebenaran syariat. Yang ikut berjuang dengan kita adalah Nabi dan Wahyu. Nah, jadi kita coba untuk melihat apa sebenarnya, ya, paparan dan keterangan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam memaknai dan memahami ayat ini. Kita tarik kembali peristiwa Uhud, ya. Itu merupakan peristiwa yang pahit bagi Nabi dan sahabat. Namun dalam musibah ini Nabi dan sahabat masih dapat juga mengusir, ya, dan mengalahkan musuh seperti kemenangan yang mereka sebagaimana mereka dapat beberapa kemenangan yang diperoleh, yaitu ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan musuh, ya. Pada perang Badar, umat Islam memperoleh kemenangan dari Allah dengan membunuh 70 orang dan menawan 70 orang yang lain. Sementara pada perang Uhud, kaum kafir dapat membunuh 70 orang syuhada dan tanpa menahan seorang pun. Nah, kaum mukmin pada perang Badar mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Sementara mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun pada perang Uhud. Jadi kalau ada orang munafik mengatakan kultum anna haza, mereka mengatakan kenapa, dari mana datangnya kegagalan ini, sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya, tidak ada yang aneh. Syekh Syarif mengatakan di sini seharusnya kamu mencari tahu pada dirimu sendiri. Apakah kamu mengucapkannya berdasarkan iman dan bimbingan Rasul? Pantaskah pertanyaan anna haza, dari mana datangnya kekalahan ini? Ya. Karena anna, makna yang dari mana ini, berkonotasi penolakan dan tidak mengakui terhadap peristiwa itu, yaitu dari mana datangnya kekalahan ini. Sedangkan kami berjuang di jalan Allah dan Rasul, ada wahyu, sementara mereka adalah musyrik. Maka jawabannya adalah singkat. Dipertanyakan kembali, apakah kamu memiliki standar iman yang cukup dalam berperang? Sebab standar iman yang cukup akan menuntunmu untuk menegakkan perintah Rasul. Dan kamu tidak memiliki standar ini pada perang Uhud, sebagaimana yang kamu miliki pada perang Badar. Maka kalau kita melihat di sini, terjadinya pengingkaran dan pelanggaran terhadap peraturan Rasul pada perang Uhud adalah salah satu membuat standar iman mereka lemah, otomatis kalah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Umar mengatakan, saya tidak takut terhadap banyaknya musuh di hadapanmu, tetapi saya takut apabila kamu terbiasa atau terperosok dalam maksiat. Bukan apa-apa, ketika kamu dalam maksiat, maka hancurlah pertahanan semangat imanmu. Maka ketika itu standar iman tidak ada lagi, maka Allah tidak menurunkan malaikatnya, bantuannya. Jadi kalau kita tarik pada saat sekarang ini, di mana umat Islam sedang di peta konflik oleh orang-orang kufar di Irak, di Afghanistan, di Palestina, mungkin akan terjadi di Iran dalam bayangan saya tidak lama lagi. Nah, kenapa tidak ada bantuan Allah? Pertanyaan kembali muncul. Apakah umat Islam sudah berjuang semaksimal mungkin dengan standar iman seperti yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi dulu? Kalau sudah sampai pada standar iman yang seperti itu, pasti Allah akan menurunkan malaikatnya untuk menghancurkan pasukan kufar, walaupun mereka berperang dengan kecanggihan alat yang sangat hebat. Yakinlah itu. Tetapi bila kita, ya, barisan tak rapat antara Sunni dan Syiah saling berperang, penguasa-penguasa Muslim masih memakai pemahaman dan masih menggunakan diktatorisme dalam kekuasaan mereka, sekularisme masih menjadi idiom dan menjadi panutan dalam kepemimpinan dan ke sistem kenegaraan mereka, ya, tujuan mereka hanya dunia, dunia, dan dunia, maka tidak akan pernah datang bantuan Allah itu, dan semakin terpuruklah keadaan umat Islam. Nah, mari kita lihat sejauh mana sebenarnya ayat ini dapat merespon hati kita. Ya, Allah ingin agar ayat ini menjadi masuk ke dalam jiwa dan direspon oleh jiwa. Allah mengatakan qul huwa min 'indi anfusikum. Itu sebenarnya kesalahan pada diri kalian. Nah, kenapa? Sebab yang harusnya dimiliki tak dimiliki. Standar iman tadi tidak dimiliki. Walaupun Rasul ada, tapi mereka lebih cenderung kepada harta. Maka imannya sudah runtuh. Dalam perang, patuh kepada pemimpin itu, patuh kepada komandan itu adalah 2/3 kemenangan. Sepertiga lagi tinggal melemparkan atau memanah atau melepaskan tembakan. Tapi kalau tidak disiplin, indibat dalam pasukan, ini 2/3 kekalahan sudah ada pada pasukan itu. Ditambah lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Nah, saya rasa Ustaz Ardi dengan Pak Fajrul bisa menambahkan ini. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi atas pengantaran yang sangat menarik sekali. tentang kajian ayat ini, di mana kalau kita lihat pada ayat ini sebenarnya ini adalah sikap dari orang-orang munafik yang mencoba untuk membongkar-bongkar kembali tentang kisah Uhud dan Badar, sehingga ada semacam keraguan-raguan di dalam diri umat mukmin, seakan-akan mereka itu kalah karena Allah itu lemah, kan ya, begitu. Seakan-akan mereka kalah di Uhud karena Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan mereka kalah pada saat itu. Padahal sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam jilid 2 halaman 637 ini jelas, tidak ada kekalahan di pihak umat Islam, sekalipun banyak yang mengatakan bahwa umat Islam kalah pada perang Uhud. Karena sebenarnya di Badar, seperti perbandingan yang sudah dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi pada halaman ini, ketika perang Badar umat Islam membunuh 70 dan menawan 70. Yeah. Begitu. Sedangkan di perang Uhud orang kafir hanya mampu membunuh 70 dan tidak ada tawanan. Di dalam perang Badar ada ghanimah yang didapat oleh orang-orang muslim, ya, pasukan Nabi, sedangkan di dalam perang Uhud tidak ada ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Jadi sebenarnya tidak ada kekalahan sama sekali, baik itu di dalam perang Badar, baik itu di dalam perang Uhud, apalagi di dalam perang Badar. Hanya saja inilah orang-orang munafik itu mencoba membongkar-bongkar kembali, sehingga ada semacam keraguan yang muncul di dalam diri umat Islam, seakan-akan mereka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan kekalahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini jelas redaksi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri, karena ketidakdisiplinan terhadap apa yang telah dikatakan dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah tergiurnya mereka dengan harta ghanimah, ya, harta rampasan perang, sehingga mereka berlomba-lomba, sebagian daripada mereka berlomba-lomba untuk mengambil harta perang itu. Dan yang ketiga, karena adanya hawa nafsu yang telah menguasai diri sehingga tidak terkontrol. Tentu seperti yang sudah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika diri sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan jiwa sudah dikuasai oleh setan, dan kemudian kemaksiatan tersebar, maka ini adalah benih-benih daripada kekalahan umat Islam, sekalipun mereka itu dalam kondisi jumlah yang banyak. Saya teringat Ustaz Hanafi dengan kisah Perang Hunain. Betul. Ketika umat Islam pada saat itu jumlahnya cukup banyak, jabatkum kasratukum, ya. Ketika banyaknya jumlah mereka pada saat itu, ternyata pasukan kafir ketika itu sudah menyiapkan satu strategi yang baru, yaitu menjebak mereka di lembah Hunain. Ya, sehingga ketika pasukan Islam masuk ke lembah Hunain, mereka mengira bahwa di lembah itu tidak ada orang, begitu, sehingga sebahagian mereka ada yang ketawa, terkekeh-kekeh, begitu, ada yang dengan santai, tidak menjaga barisan. Nah, ketika itulah dengan serempak pasukan kafir Quraisy ketika itu menyerang umat Islam, ya, orang-orang kafir menyerang umat Islam, hampir saja barisan umat Islam itu hancur, pecah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Abbas untuk seperti berteriak Allahu Akbar dan bertakbir, dan menyeru mereka untuk merapatkan barisan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan ini juga hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh karena banyaknya anak panah yang diarahkan kepada beliau, tetapi karena pengorbanan para sahabat sehingga anak panah itu tidak menancap di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menancap di tubuh para sahabat, dan sebahagian mereka mati syahid insyaallah. Jadi ini juga menunjukkan betapa kelengahan yang sangat sedikit, hanya bangga dengan jumlah. Dan itu tidak mereka tunjukkan dengan kata-kata, tapi dalam perasaan mereka saja. Tetapi dampaknya hampir saja mereka kalah. Kalaulah sekiranya tidak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau mereka dan mengajak mereka kembali merapatkan barisan, maka mungkin saja apa yang terjadi di Uhud juga terjadi di Hunain, begitu. Jadi ini kita sebagai orang yang beriman, percayalah kita bahwa perkataan yang terbaik itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk keduanya adalah petunjuk yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mungkin itu Ustaz. Iya. Terima kasih. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Begitu kita mendengar penjelasan dari Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Ardiansah bagaimana terjadi peperangan Uhud dengan peperangan Hunain, di situ kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang mana di perang Uhud itu orang-orang mukmin meninggalkan perintah Rasulullah, sedangkan di perang Hunain itu mereka tetap menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka walau bagaimanapun banyaknya seorang mukmin itu tidak melihat bagaimana jumlah orang-orang kafir itu dalam memerangi dia. Karena apa? Karena ketergantungan dari keimanan dia kepada Allah itu lebih besar daripada jumlah yang dilihatnya terhadap musuh-musuhnya itu, terhadap musuh-musuh kafir, orang-orang yang menyerang orang-orang Islam pada saat perang Hunain ataupun para perang Uhud tersebut. Jadi ketika Allah mengatakan dengan firman-Nya itu, bukankah kita ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuhmu pada perang Badar, itu turunnya ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya disitulah kekuasaan Allah berlaku. Karena seperti yang dibilang tadi Pak Ustaz Ardiansah, bahwasanya kok ada seorang Rasul di situ kok terjadi kekalahan. Tapi Allah menginginkan, yaitu dalam peperangan itu adalah bukan peperangan moral saja, tapi pembinaan akhlak, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kultum anna hadza itu artinya bagaimana ini bisa terjadi, kan kira-kira begitu. Sama seperti ketika Maryam ditanya ditanya Nabi Zakaria, maka ketika itulah Maryam mengatakan, ya Maryam, anna laki hada, dari mana kita ketika memperoleh, huwa min indillah. Jadi ketika berlaku di situ kekuasaan Allah, Allah akan sangat mudah memberikan sesuatu. Karena apa? Karena memberikan sesuatu kepada Maryam itu amatlah sangat kecil dibandingkan Allah menciptakan langit dan bumi tersebut. Begitu juga terjadinya kekalahan pada perang Uhud itu karena orang mukmin meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kalau kebalikannya, selalu kita menjaga perintah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan semuanya itu karena Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Kami persilakan. Ya, alhamdulillah tak terasa sudah beberapa menit kebersamaan kita. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat bersua kembali dalam acara bedah tafsir ini. Ya, ikuti saja dengan seksama, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu kita bertambah setiap hari. Bila taufiq wal hidayah, asykurukum ala usni mutaba'atikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.